ada di sini. Sungguh tak mudah bagiku, rasanya tak ingin bernafas lagi. Tegak berdiri di depanmu kini, sakitnya menusuki jantung ini. Melawan cinta yang ada di hati, dan upayaku tahu diri tak selamanya berhasil. Apabila kau muncul terus thank you.